الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarh Masail Jahiliyah lil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, yang kemudian diberikan syarah oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala wara'a. Setelah beliau Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala memberikan doa kepada segenap para pemimpin penguasa muslimin, Allahumma aslih ulata umuril muslimin, ya Allah perbaikilah seluruh para pemimpin pemegang perkara-perkara kaum muslimin, wa aslih bita'anatahum, dan juga perbaikilah teman-teman dekat mereka, pembantu-pembantu mereka. Waj'alhum hudatan muhtadina, dan jadikanlah mereka sebagai sebab seseorang mendapatkan petunjuk, dan jadikanlah pula mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah diantara ciri seorang ahlu sunnah. Dia senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemerintah dan penguasa mereka. Nah, senantiasa mendoakan kebaikan kepada penguasa mereka. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa mereka, maka kebaikan itu tidak akan hanya dirasakan oleh penguasa, tapi akan dirasakan oleh seluruh rakyat, orang-orang yang dipimpin oleh penguasa tersebut, dengan sebab kebaikan dari seorang penguasa. Nah, qala rahimallahu taala, wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi alihatil maliki, adapun tuduhan mereka bahwasanya ahlul haq adalah orang-orang yang senantiasa menghina sesembahan penguasa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, fa inna hadhihi almas'alata tabi'atun lima qablaha, maka permasalahan ini sebenarnya adalah tabi'ah, masalah cabang ya, masalah pengikut dari masalah yang sebelumnya. Mimma dzakarallahu fil ayati min khabari ali fir'aun, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang atau dari kabar para pengikut Fir'aun, tuduhan bahwasannya mereka melakukan atau ya tuduhan bahwasannya ahlul haq itu adalah ahlul batil, bahwasannya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang batil dan memutarbalikkan fakta. Nah, di antara perkara yang kemudian mengikuti dikarenakan mereka orang yang memutarbalikkan fakta adalah tuduhan bahwasanya ahlul haq adalah orang-orang yang senantiasa menghinakan agamanya penguasa. Menghinakan agamanya penguasa. Nah, haitsu qalu lahu, di mana para pengikut Fir'aun itu mengatakan, memprovokasi Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadraka wa alihatak, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dan meninggalkanmu serta meninggalkan sesembahanmu? Ya'nuna, yang mereka maksud adalah uluhiyatuka 'alan nasi wa ibadatuhum lak. Yang mereka maksud adalah apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya itu meninggalkan uluhiyah yang kau miliki dan peribadatan mereka kepadamu, akhirnya ditinggalkan karena sebab dakwahnya Musa alaihissalam. Yaquluna anta laka sya'nun wa laka 'azamatun fil ardi, engkau memiliki kedudukan di sisi mereka dan engkau memiliki keagungan, kebesaran di atas muka bumi ini. Fala taraktahum yad'una ila Allahi tanaqqasuka 'indan nasi, kalau engkau biarkan mereka berdakwah bahwasanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka mereka akan merendahkanmu, menghinakanmu di hadapan manusia, menjadikan kau seakan-akan orang yang lemah, enggak berdaya, hilang semuanya. Nah, lihat betapa miripnya malam ini dengan malam yang kemarin. Nah, maknanya betapa miripnya apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul batil, orang-orang hizbiyun, dengan apa-apa yang dilakukan oleh sebagian mereka, oleh orang-orang ahlul jahiliyah. Nah, apakah engkau kan membiarkan mereka berdakwah hanya untuk mengikuti sunnah, sementara engkau laka makanah, engkau memiliki kedudukan, azamah, kebesaran, keagungan. Kalau engkau biarkan mereka berdakwah kepada sunnah, kepada tauhid, maka mereka akan merendahkanmu, meninggalkanmu, tidak menjadikan engkau sebagai tempat kembali permasalahan-permasalahan agama. Maka halang-halangilah mereka untuk berdakwah kepada sunnah, kepada tauhid. Nah, jerat-jerat hizbiyah begitu banyak, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang terkadang kita menyadarinya. Nah, yang terkadang kita tidak sadar darinya bahwasanya itu adalah jerat-jerat hizbiyah. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata lurus tauhidnya, maka dia akan meninggalkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan ketergantungan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya kita semua sama-sama makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. dan semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atili rahmani abda. Semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Nah, tidak ada yang membedakan mereka kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dulunya rakyat maupun yang dulunya penguasa, yang dulunya fakir, afqarun nas, manusia yang paling miskin maupun orang yang paling kaya, dikumpulkan semuanya. Hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Uratan, dalam keadaan tidak memakai sandal. Dalam keadaan tidak mengenakan baju. Sama semua kedudukannya. Yang dulunya memiliki jabatan, yang dulunya berharta, yang dulunya miskin, semuanya sama. Tatkala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang membedakan? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan. Karenanya takwa, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. At-taqwa billahi ta'ala, alillahi ta'ala, taqwa. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada segenap para nabi dan para rasul, wasiat yang Allah wasiatkan dari umat terdahulu hingga umat sekarang ini, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang akan menjadikan kita mendapatkan jalan keluar dari setiap problematika yang kita hadapi. Amalan yang menjadikan itu sebagai sebab kita mendapatkan jalan keluar dari seluruh problematika hidup yang kita hadapi. At-taqwa. Naam. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dia hadapi. Ketakwaan kuncinya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Namun ketakwaan itu adalah bukanlah dengan pengakuan semata, saya orang yang bertakwa. Naam. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa itu letaknya di sini, dalam dada seorang hamba. Terwujud dalam perbuatannya, tercermin dalam lisannya, penglihatannya, pendengarannya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dakwah ahlul batil. Yang mereka begitu khawatir dengan dakwah tauhid dan juga dakwah sunnah, yang menyeru umat untuk kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah, dan mengikis habis at-taklid, membebet buta, ikut-ikutan, berkata dan berbuat tanpa didasari oleh dalil. Falau taraktahum yad'una ila Allah tanaqqasuka 'indan nas. Kalau engkau biarkan mereka leluasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka mereka akan menghinakanmu di hadapan manusia. Wa arkhasuka 'indan nas, dan akan merendahkanmu di hadapan manusia. Fa'anta badirun bil qada'i 'alaihim min ajli an tabqa laka haibatuka wa makanatuka. Maka kamu wahai Fir'aun segera memberikan keputusan atas mereka agar kewibawaanmu dan kedudukanmu tetap ada, tetap engkau miliki. Cepat. Nah, engkau berbuat agar kedudukanmu itu tidak jatuh di hadapan manusia. Nah, dengan membuat berbagai macam bentuk, nah, perkara-perkara yang menghadang dakwah tauhid dan juga dakwah sunnah. Tadi yang kita sebutkan, kalau seseorang tauhidnya benar, kalau seseorang berpegang teguh dengan as-sunnah, maka dia akan hilang secara kesendiriannya. Nah, ikut-ikutan, membebek. Akhirnya orang ini akan kehilangan pengikut yang asalnya dia perintah kesini ikut, dia bikin acara ini diramaikan. Begitu dia mengenal tauhid, mengenal sunnah, ternyata apa yang dulu dikerjakan dari acara-acara, tata cara yang ada tidak didasari dengan dalil sama sekali. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mengamalkan sebuah amalan tanpa ada bimbingannya sedikit pun dari kami, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya alaihi salatu wasallam, maka sudah pasti amalannya itu akan tertolak. Nah, akan tertolak. Wahada min al ghishi li Fir'aun. Ini termasuk tipu daya kepada Fir'aun. Wata'ariduhu lil halakin. Harusnya begitu ya. Dan itu melebarkan jalan, menyeret Fir'aun kepada kebinasaan. Nah, sekali lagi pentingnya kita memiliki teman karib yang baik, yang saleh, bitanah al-hasanah. Nah, bitanah al-hasanah. Taib, teman dekat yang baik, yang saleh. Nah, yang mampu mengingatkan kita, yang mampu nah memberikan kesemangatan kepada kita di dalam berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqala rahimallahu taala wa ra'ah wa ya subhanallah tanqasuna Allah jalla wa ala rabbas samawati wal ard wa la ya'ibuna hadha ala anfusihim wa ya subhanallah. Mereka menghina Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam dan juga bumi ini. Namun tidaklah itu menjadikan mereka menimpakan aib atas diri-diri mereka sendiri. Nah, mereka itu orang-orang yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya Allah Subhanahu wa taala diibadahi hanya kepadanya, tapi dia sekutukan. Namun bersamaan dengan begitu, mereka tidak mau memberikan aib itu pada diri-diri mereka. Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumihi, dan mereka memberikan aib kepada Musa dan pengikutnya. Idza nasahu Fir'auna wa qaumahu, tatkala Musa dan juga kaumnya memberikan nasihat kepada Fir'aun dan para pengikutnya, maka tercela apa yang dilakukan oleh Musa, tercela apa yang dilakukan oleh Musa dan juga orang-orang yang bersama dengan Musa. Nah, namun perbuatan mereka sendiri yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah termasuk dari perbuatan tercela kata mereka. Faya subhanallah. Nah, demikianlah kebiasaan ahlul batil dimanapun mereka berada. Nah, memberikan gelar yang jelek atas apa yang dilakukan oleh ahlul haq, dan sebaliknya apa yang mereka lakukan dari kebatilan itu mereka tidaklah memberikan gelar yang jelek. Kita lihat contohnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, orang-orang teroris. radikalis dan yang semisalnya. Mereka begitu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa besar. Satu dosa besar saja mereka langsung berani memvonis bahwasanya dia telah kafir. Nah, mudah mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa besar. Namun bersamaan dengan begitu, mereka tidak berani memvonis diri mereka sendiri kafir tatkala melakukan dosa besar. Nah, betapa banyak kaum teroris itu, orang-orang khawarij itu, halikul lihyah, mereka potong janggutnya karena khawatir dicurigai dosa besar. Nah, betapa banyak yang mereka itu tasyabbuh bin nisa, ada yang pakai cadar untuk menutupi diri supaya dikira perempuan padahal laki-laki, padahal itu perbuatan yang mengundang laknat, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang laki-laki yang mereka menyerupai wanita. Dosa besar, tapi mereka gak berani mengkafirkan diri mereka, gak mau. Tapi kalau kaum muslimin kafir, kenapa? Gak berhukum dengan hukum Allah. Lah, hukum mana yang anda pakai? Pakai cadar padahal kamu adalah laki-laki. Hukum siapa itu? Hukum Allah. Apa hukum Allah itu terkait dengan potong tangan bagi pencuri, kisos bagi orang yang membunuh? Itu saja. Hukum Allah sangat luas. Seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijalankan, seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditinggalkan, itulah hukum Allah. Itulah hukum Allah. Setiap perintah Allah yang harus dilakukan dan setiap larangan Allah yang wajib ditinggalkan, itulah hukum Allah. Nah, lakukan dan laksanakan. Tayyib. Demikian ahlul batil. Demikian kebiasaan yang dilakukan oleh ahlul batil. Ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah. Wadalluhum ala tariqi sa'adati wan najati. Mereka seketika mengecap tercela perbuatan Musa dan pengikutnya dan kaumnya tatkala memberikan nasihat kepada Fir'aun dan orang-orang yang bersama dengan Fir'aun, dan menunjuki mereka kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, sama, lihat, tatkala kita menunjukkan jalan kebahagiaan dan keselamatan kepada umat, lihat apa yang diberikan julukan. Nah, mau menang sendiri, ekstremis, nah, eksklusif dan lain sebagainya. Padahal yang diajarkan itu adalah jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba dengan mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lainnya. Tidak harus mereka itu membuat kartu tanda anggota. Nah, pengen selamat bikin KTA. Tidak. Nah, bayar 20 ribu nanti member. Nah, dengan itu nanti akan selamat. Tidak. Yang diajarkan Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, tidak ada yang lainnya, menuntun umat agar selamat dari berbagai macam bentuk fitnah syubhat dan juga syahwat. Yang ini dua pintu yang banyak menjerumuskan seseorang, nah, ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa baqa'il mulki wa salahihi. Dan mereka ini menasihati Fir'aun agar kekuasaannya itu tetap ada, langgeng, dan kebaikannya itu ada di dalamnya. Tapi dituduh ingin merusak, merebut dan sebagainya. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepada mereka. Nah, akan memberikan kekokohan kepada mereka. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut, rasa khawatir yang mereka rasakan berganti dengan rasa aman. Kapan? Tatkala mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa hakada taf'alu bitanatu su'i daiman wa abada. Demikianlah perbuatan yang dilakukan oleh teman jelek. Ya, teman dekat yang jelek senantiasa. Mau salat sunnah, ya, ini mengatakan so alim. Nah, biasanya tidur salat sunnah, tidur wae. Lihat. Biasanya ngerjain ini, ngerjain itu, sholat sunnah. Bitanatus su, teman dekat yang jelek, pengaruhnya besar. Nah, pengaruhnya besar. Karena sering kita menasehatkan orang yang sering bergaul dengan awam, maka dia akan menjadi seperti awam pemikirannya. Nah, gaya hidupnya, omongannya. Baik. Dan ini juga terkait istri-istri kita, para ummahat. Kalau dia banyak bergaul dengan orang-orang awam, ikut arisan ini, arisan itu, kegiatan ini, kegiatan itu, pola pikirnya akan berubah menjadi pola pikir seperti orang awam. Nah, gaya hidupnya akan berubah seperti gaya hidupnya orang-orang awam. Maka banyak bergaulah dengan ahlu sunnah. Banyak bergaulah dengan ahlu sunnah. Karena yang namanya teman itu akan menyeret. As-sahib sahib. Ya, teman itu akan menyeret kita tanpa kita sadari. Menyeret menjadi berperilaku seperti perilaku dia, menyeret berpemikiran seperti pemikiran dia. Al-mar'u ma'ad-dini khalilih. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Adil mar'i la tas'al. Seseorang itu jangan ditanya, tetapi lihat teman duduknya itu siapa. Nah, teman duduknya siapa? Oh, si fulan. Sudah, gabungkan dia dengan si fulan dan si alan yang teman duduknya itu. Anil mar'i la tas'al. Nah, tapi lihat siapa teman duduknya. Nah, walihada 'ala al-wulati ayattakhidhu al-bitanata salihata nasihata. Oleh karena itu wajib bagi setiap penguasa untuk mengangkat para pembantunya, ya, para teman-teman dekatnya itu adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang memberikan nasihat. Wa yadharu min bitanati su, dan berhati-hati dari teman-teman yang buruk. Wa ashabil mabadi'il hadamah, dan orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip yang rusak. Wal afkaril munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, jauhi. Nah, fa innahum yaqudunahum ilal hawiyati, maka mereka itu akan menuntun kepada neraka, neraka hawiyah yang seperti itu. Ya, teman-teman yang memiliki prinsip-prinsip yang telah rusak, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu akan menuntun kepada neraka hawiyah. kama hadatsa min bitanati fir'aun, sebagaimana yang terjadi dari teman dekatnya Fir'aun, sebagaimana yang terjadi dengan teman dekatnya Fir'aun, sebagaimana yang terjadi dengan teman dekatnya Abu Talib. Nah, teman dekatnya Abu Talib menuntun kepada kebinasaan dan kecelakaan. Ini bahayanya pertemanan. Cari teman yang saleh, nasih, nah, yang saleh dan yang bisa memberikan nasihat. Haitsu aqa'uhu fil halaki wal bawari, di mana mereka teman-teman Fir'aun ini, pengikut Fir'aun ini, menjerumuskan Fir'aun kepada kebinasaan dan juga kehancuran. Wahalu bainahu wa baina qabulil haqqi, dan mereka itu menghalang-halangi untuk menerima kebenaran. Untuk menerima kebenaran. Nah, jauhi teman yang seperti ini. Menghalang-halangi untuk menerima kebenaran, melemparkan syubhat tanpa kita sadari, melemparkan kerancuan tanpa kita bisa melawan. Naam. Qala rahimallahu ta'ala wa amma ramyuhum iyyahum bitabdilid dini kama qala ta'ala an fir'auna inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yuzhira fil ardil fasada. Adapun tuduhan mereka, tuduhan ahlul batil kepada ahlul haq, dengan tuduhan ingin merubah agama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Fir'aun, ya Fir'aun mengatakan inni akhafu, aku khawatir, ayubaddila dinakum, dia Musa dan pengikutnya itu akan merubah agama kalian wahai rakyatku, au yuzhira, atau akan menyebabkan fil ardil fasada, menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini. Waramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik kaqaulihim wa yadaruka wa alihataka, dan tuduhan mereka bahwasanya dakwahnya alul haq itu dakwah yang menghinakan agamanya penguasa, sebagaimana ucapan mereka wa yadaruka wa alihataka. Nam, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya itu untuk kemudian meninggalkanmu dan juga meninggalkan sesembahanmu? Fahatani almas'alatani hasalata min fir'auna fi haqqi kalimillahi Musa alaihi salam wa da'watihi. Dua masalah ini terjadi dari Fir'aun terkait dengan hak Nabiullah Musa alaihi salam dan juga dakwahnya. Nah, Musa alaihissalam dituduh ya, menjadi orang-orang yang akan mengubah agama dan orang-orang yang akan menghinakan agamanya penguasa. Watahdzirihi linnasi min qabuliha, dan memperingatkan manusia untuk menerima ajakan dakwahnya Musa dan orang-orang yang bersamanya. وتظاهره بمظهر الناصح للرعية, dan berpura-pura, dia berpura-pura yakni Fir'aun dan para pengikutnya berpura-pura dan menampakkannya sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kepada rakyatnya. Ja'ahum an tariqin nasihati wal muhafadzati 'ala ad-din wal muhafadzati 'ala silahil ard. Qala Allah ta'ala aw ay yuzhira fil ardil fasada. Naam. Dia datang kepada mereka, yakni Musa, Fir'aun dan kaumnya mendatangi rakyatnya itu berlagak sebagai orang yang memberikan nasihat dan menjaga agama rakyat tersebut. Nah, dan menjaga kebaikan bumi agar tidak rusak dengan dakwahnya Musa. Ini pura-puranya, berlagaknya Fir'aun. Nah. Ya kan? Ahlul batil kan demikian. Berlagak ingin menasehati umat, padahal yang dicari adalah pengikut. Nah. Tidak ditujukan mana jalan yang akan mendatangkan keridhaan kepada Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, gak akan ditunjukkan. Nah. Bagaimana harusnya seorang itu beragama? Tidak akan dikasih tahu. Pokoknya kita baca ini surat terus aja, ini surat Masya Allah. Nah, kandungannya besar, kita baca pokoknya. Nah, pokoknya kalau kajian nanti banyak lucunya. Tertawa, seneng kan tertawa. Tidak pernah dikasih tahu apa hak dia sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara apa yang menjerumuskan seseorang kepada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari yang terkecil, dari tata cara makan saja misalnya. Nah, seorang yang makan tanpa mengucapkan bismillah, dosa. Seorang yang makan menggunakan tangan kiri, dosa. Lihat, ini kan sesuatu perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dia sadari. Yaumiyah, perkara-perkara tiap hari. Gak sadar. Ngobrol dengan temannya, disuguhi gorengan, dia makan tanpa mengucapkan bismillah. Dosa. Ya zamun. Nah, tanpa disadari. Ngobrol dengan temannya, dikasih kacang, makan pertama tanpa mengucapkan bismillah. Dosa. Makan dapat dosa. Nah, Subhanallah, minum pun demikian. Makan, minum, fala haula wala quwwata illa billah, tanpa disadari. Satu sisi, sisi yang lain mengajari umat untuk senantiasa nah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun dosa yang dulu dia kerjakan. Tayyib. Mengajarkan agar berakhlak dengan akhlakul karimah. Berakhlak dengan akhlakul karimah. Menanamkan empati pada diri kita, pada dirinya seorang muslim. Menanamkan kasih sayang kepada sesama muslim. Bagaimana saudara saya bisa mengetahui sebagaimana apa yang saya ketahui? Bagaimana saudara saya bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana saya juga pengin selamat dari azab Allah Azza wa Jalla? Dikisahkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala sebuah kisah yang menakjubkan antara guru dan juga murid, antara al-Imam Sulaiman bin Mihran al-masyhur bil A'mash, al-Imam A'mash, dan juga al-Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahumullahu taala. Al-Imam A'mash Sulaiman bin Mihran dikenal A'mash karena dha'iful basar. Beliau ini rabun matanya, enggak kelihatan. Nah, sementara gurunya tabi'in kibar Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala a'war. Beliau buta salah satu matanya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Naam. Satu ketika dua orang ini ternyata mau jalan di jalan yang sama. Di jalan yang sama. Nah, melihat Sulaiman bin Mihran akan jalan bersama dengannya, maka Ibrahim An-Nakhai mengatakan kepada muridnya, "Ya Sulaiman, hala ta'khudha tariqan akhar wa akhudha al-akhar." Wahai Sulaiman, tidakkah engkau cari jalan yang lain dan aku juga cari jalan yang lain agar enggak sama jalannya? Nah, agar nanti orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan dari kalangan orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh itu tadi tidak mengatakan al-a'war yaqudu a'mash, orang buta nuntun orang rabun kapan nyampainya, orang sama-sama enggak tahu jalan. Nah, supaya enggak mengatakan demikian, kamu cari jalan lain. Kata Sulaiman bin Mihran kepada gurunya, malak, lantas apa masalahnya? Mereka menggibai kita, hum ya'samun wa nahnu nu'ajjiru. Mereka akan mendapatkan dosa dan kita mendapatkan pahala. Masalahnya apa? Biarkan aja dia ngomong seperti itu. Sepintas betul ya? Ya biarin aja dia ngomong kayak gitu. Yang penting kita dapat pahala, dia dapat dosa. Nah, tapi subhanallah, lihat apa kata Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Faya subhanallah. Nah, kalau kita selamat dan mereka selamat, tentu itu lebih utama. Mereka tidak mendapatkan dosa sementara kita mendapatkan pahala, itu justru lebih utama dibanding mereka berdosa dan kita mendapatkan pahala. Lihat, sampai sedemikian rupa. Nah, pedulinya kepada kaum muslimin agar mereka itu selamat. Kalau mereka selamat, kita selamat, itu lebih utama dibanding mereka berdosa, kita dapat pahala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yaduku ta'mal iman, atau la yaduku hakikatal iman, seseorang tidak akan bisa merasakan hakikat keimanan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kita pengen selamat, kita juga menginginkan saudara kita selamat. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi dan itu yang diajarkan. Nah, nyungsep, yang penting saya selamat. Enggak, saya pengen selamat, bagaimana saudara saya juga pengen selamat, bagaimana ibu saya pengen selamat juga, bagaimana ayah saya juga bisa selamat, bagaimana kakak saya, adik saya juga bisa selamat. Butuh yang namanya kesabaran, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, sabar dan sabar terkait dengan cemoohan, celaan, ejekan, ajakan yang berulang kali tapi tetap aja ditolak. Sabar yang demikian. Nah, itulah hakikat iman. Manakala kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta kepada orang lain, bagaimana kita cinta pada diri kita sendiri dari kebaikan. Kama qala atba'uhu atadharu Musa wa qaumahu liyusidu fil ardi, apakah engkau akan biarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di atas muka bumi? Summul muslihina bil mufsidin. Lihat, mereka menamakan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, perbaikan, mereka juluki menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Nah, orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang semestinya ada yang sebenarnya berbuat kebaikan, perbaikan di atas muka bumi ini, menghilangkan kesyirikan, menghilangkan taklid, menghilangkan kebodohan, tapi mereka justru menjuluki dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan. Ini orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan, menghilangkan adat kebiasaan, menghilangkan ini. Dulu orang itu kalau mau orang tuanya kalau lebaran sungkem, sekarang enggak sungkem, duduk dia juga duduk. Wah, kurang ajar anak ini. Lihat, ya kan? Dulu tuh sungkem anak sama orang tua, sekarang enggak sungkem. Orang tua duduk di kursi, dia juga duduk di kursi, enggak mau di bawah. dibilangnya nyembah. Kayak kita nih gak ngerti aja. Wah, kan kayak gitu. Orang-orang yang berbuat perbaikan dituduh dengan orang yang berbuat kerusakan. Kita katakan memang tidak boleh. Menundukkan diri di hadapan makhluk tidak boleh. Bukan itu kemudian diartikan sebagai orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak. Nah, memang syariat membatasi berbuat berbakti kepada kedua orang tua juga itu sesuai dengan rambu-rambu syariat. Nah, sesuai dengan rambu-rambu syariat. Orang tuanya memerintahkan misalnya mengambilkan buah milik tetangganya. Ya enggak boleh untuk dilakukan oleh anak. Nah, maksudnya untuk mencuri, ambilin itu rambutan, mangga, atau ini punya bapak ini. Anaknya enggak mau, durhaka kamu. Misalnya. Nah, bukan. Berbakti kepada kedua orang tua juga ada rambu-rambunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in jahadaka ala an tusyrika billah falatuti'huma." Kalau mereka memaksamu untuk menyekutukan Allah, nah, pada perkara-perkara yang kalian tidak memiliki ilmu atasnya, falatuti'huma, jangan kalian taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergaulilah mereka di dunia itu dengan cara yang baik. Nah, kalau mengajak kepada kemaksiatan, ya jangan ditaati. Walaupun itu mbahnya anak-anak misalnya, ya jangan. Nah, tetapi pergaulilah dengan cara yang baik. Kalau kita menolak, ya tolaklah dengan cara yang baik. Nah, tidak menunjukkan kita ini lebih pinter gitu. Tidak, orang tua. Demikian. Wal fasada 'indahum huwa tauhid wa ifradullah bil ibadah. Kerusakan di sisi mereka itu adalah tauhid. Dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di sisi mereka dinamakan dengan al ifsad, kerusakan. Nah, kerusakan di sisi mereka itu adalah kalau orang itu mengamalkan sebuah dalil, mengamalkan tata cara ibadah didasari dengan dalil, menurut mereka itu rusak. Yang enggak rusak gimana? Pokoknya kata Pak Kiai begini, kamu amalkan, itu baru benar. Membolak-balik ya. Sebagian pertemuan kemarin, nah, memutarbalikkan fakta. Wassalahu huwa asyirk, dan kebaikan itu adalah kesyirikan di sisi mereka. Lianna al-quluba idza fasadat ra'atil haqqo batila wal batila haqqo. Karena hati itu apabila telah rusak, maka dia akan melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebatilan. Dan dia akan melihat kebatilan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Kapan? Tatkala hati telah rusak. Nah, tatkala hati telah rusak. Wa man huwa alladhi yubaddilu ad-dina wa yadhharu fil ardi al-fasada. Siapa kemudian orang yang mengubah agama dan menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini? Innahu Fir'aun, dia yang merubah agama dan menyebabkan kerusakan di muka bumi ini adalah Fir'aun. Alladhi baddala dina tauhidi bil kufri wa syirki, yang dia merubah agama tauhid dengan kekufuran dan kesyirikan. Amma Musa alaihi salatu wasalam. Adapun Musa alaihi salatu wasalam, fa innahu yad'u ila dinis sahihi, maka dia adalah orang yang berdakwah menyeru kepada agama yang benar. Alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk tujuan tersebut. Tujuan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walladhi huwa salahun fil ardi, dan itulah kebaikan di atas muka bumi ini. Li'anna al-arda la tasluhu illa bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah, karena bumi tidak akan baik kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadha huwa salahul ardi, itulah yang akan memperbaiki bumi. Amma syirku fa innahu fasadun fil ardi, adapun kesyirikan maka dia adalah kerusakan di atas muka bumi ini. Wal kufru fasadun fil ardi, demikian juga kekufuran akan menyebabkan kerusakan. Wal ma'asi fasadun fil ardi, dan kemaksiatan juga akan menyebabkan kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi bumi ini rusak dengan tiga perkara ini, asyirik, wal kufur, wal ma'asi. Nah, sementara ini semua dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian merusak bumi setelah bumi itu nam diperbaiki, setelah bumi itu baik, jangan kalian rusak dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan kufur, dengan perbuatan ma'asi, dengan perbuatan hizbiyah, jangan. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, dan juga syarahnya yang telah dibawakan oleh Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala warah, memberikan penekanan kepada kita untuk memilih bitanah, teman yang salihah, yang baik, termasuk pula memilih istri atau suami yang baik. Nah, baik untuk kita dan juga anak-anak kita. Pilihkan yang terbaik. Nah, yang menyelamatkan agama putra-putri kita, yang menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa ta'awun alal birri wa taqwa. Itu bitanah, teman tidur, harus yang terbaik. Nah, kalau sekarang saya sudah ngerti, tapi istri saya belum ngerti, ya diajari sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, tidak boleh lagi pasang takir, tidak boleh lagi percaya-percaya takhayul. Nah, oh tidak boleh, tidak boleh. Anaknya atau lahir cucunya, misalnya lahir anaknya, pasang lampu di pojok rumah sekian hari, gak boleh lagi itu, gak boleh. Nah, lah biar jalannya terang. Nah, jalan terang gak ada hubungannya dengan lampu. Nah, contoh yang ringan, contoh-contoh ringan, gak boleh lagi pasang-pasang di pojok-pojok rumah apa ini itu. Taib. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.